Kalau basic ini tidak kuat, tidak kokoh alias rapuh, ketika tiba saatnya jihad melawan setan, kita akan lemah, kalah, mudah, terombang-ambing oleh godaan setan. Kalau perang melawan diri sendiri dan melawan setan masih kalah, ketemu jihad melawan orang kafir, kabur dari medan perang itu. Karena dirinya sendiri masih terkuasai oleh hawa nafsu dan setan yang ada dalam dirinya. Maka jihadun nafas adalah basic. Kokohkan, kuatkan, mantapkan terlebih dahulu basic kita. Sebelum jihad melawan setan, orang kafir, dan orang munafik. Jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan. Ihdaha, yang pertama, coba ini rasakan, berat apa tidak? Ya. Ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih wa mata fataha ilmuhu syaqiyat fid darain. Pertama, jihad melawan diri sendiri ketika mempelajari al-huda dan agama yang lurus. Jihad ketika menuntut ilmu. Jihad ketika belajar ulum syar'iyah, ilmu-ilmu syar'i. Jihad ketika belajar mengenal asma dan sifat Allah, yang tidak akan ada kebahagiaan bagi jiwa, tak ada kebahagiaan yang teraih dalam kehidupan, baik di dunia apalagi di akhirat, kecuali dengan agama ini. Siapa orang yang luput dari dirinya ilmu agama, tidak difahami, dia bodoh dalam hal itu, maka dia akan binasa di dua negeri, negeri dunia apalagi negeri akhirat. Dan jihad melawan diri sendiri ketika belajar, ini sesuatu yang sangat fundamental, sangat mendasar, sangat basic sifatnya, karena ini kelak akan menjadi fondasi bagi jihad tingkatan berikutnya. Terasa enggak bahwa belajar ulum syariah ini berat? Iya, berat. Coba tanya gitu ya ke anak-anak yang belajar di pesantren, ke ikhwan-ikhwan yang sekarang belajar takhasus tuh di Selacau. Saya berkali-kali umpama mengajar nahu tingkat dasar, diambil dari kitab Matan Al-Ajurumiyah dengan syarahnya. Rarasaan mah gampangnya, rarasaan mah gamblang ngajar teh. Tapi da murid teh atuh gogodeg welir gitu nya. Dari sekian orang terus belajar, morotin itu satu-satu, kemana si fulan, enggak hadir, kenapa liur. Terus tinggal sampai akhir tuh tersisa beberapa orang. Ingat, belajar apapun di awal langkah terasa susah, berat. Kalau di awal langkah ternyata putus asa, berhenti, gak akan pernah bisa. Masa kalah sama bayi itu? Bayi ketika usia 10 bulan, 11 bulan, sudah mulai belajar berdiri, belajar melangkah, lelengkah, halu, selengkah, dua lengkah, bruk. Dia jatuh ya, mungkin kadang-kadang ngegeleduk gitu tah, bencenur tah kepalanya teh. Kalau satu lengkah, dua lengkah, tiga lengkah dia kemudian jatuh kemudian kapok, gak mau lagi belajar, selamanya dia gempor. Tapi bayi tidak putus asa, tiga langkah dia jatuh, sambil kadang ketawa gitu ya, berdiri lagi empat langkah, jatuh lagi, berdiri lagi lima langkah, terus sampai akhirnya dia bisa berjalan dengan kayak robot begitu, tah beberapa langkah gitu ya. Nah, setelah berjalannya lancar, lari. Setelah lari, loncat. Nanti salto juga bisa. Asal nikreh tur ngereyeh. Ini gak ada terjemahannya. Artinya dia ulet di dalam belajar. Pernah gak ada pengalaman di sini ketika belajar sepeda pertama kali? Iya. Satu boseh jedak ya. Satu boseh kemudian terguling. Atau pedalnya jedak deh karena naon, karena tulang kering. Ada yang pernah begitu? Barare tulang kering, nyeri gitu ya. Tuur barohak. Sebab sering jatuh gitu ya, siku, aduh para ririh gitu ya. Kadang-kadang sesekelen dina kelek. Sebab di sininya luka gitu. Ada yang pernah mengalami? Kalau setelah jatuh kapok, gak mau belajar lagi seumur hidup, gak akan pernah bisa naik sepeda. Tapi sekali jatuh, dua kali jatuh, bangkit lagi, belajar lagi, belajar lagi. Lama-lama jumping juga bisa ya. Seperti itulah. Begitu juga belajar ulum syariah, belajar bahasa Arab. Banyak pengalaman dibuka kursus bahasa Arab, membludak itu. Ya. Banyak puluhan, lebih dari 100 orang mulai belajar pertama, basic. Liur, ya. Sekali pertemuan masih sambil kerung-kerung. Dua kali, lima kali, saya mah gak sanggup, berhenti. Semester depan dibuka lagi, daftar lagi. Puluhan kali hanya basic, gak pernah lanjut. Gak bisa-bisa. Ada yang begitu di sini? Oh, banyak ternyata ya. Maka teruslah belajar. Tahu enggak Imam Al-Kisai? Beliau seorang ulama ahli nahu. Diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Dinukil juga oleh para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Imam Al-Kisai belajar nahu, padahal beliau orang Arab, sehari-hari bahasa Arab. Tapi tetap belajar nahu, orang Arab belajar nahu. Sebagaimana kita orang Indonesia belajar tata bahasa Indonesia. Ya, udah jarang atau orang Indonesia pelajaran bahasa Indonesia dapat 8 ke atas. Ya, jarang. 5 genap gitu biasa nama nilai nate. Belajar nahu atau gramatika atau tata bahasa bagi orang Arab sendiri tidak mudah. Dia belajar nahu. Susah. Hese apa? Gancang poho. Susah hafa, mudah lupa ya. Ada banyak kaidah. Sampai akhirnya dia putus asa dan berniat mau kembali, mau berhenti ya, banting setir jadi apa gitu. Tapi ketika suatu saat dia di kamar sambil melamun, dia melihat seekor semut di bawah lantai, menggigit roti atau kue, dia merayap ke dinding menuju sarangnya di atap. Sambil ngigit makanan yang lebih besar dari dirinya. Baru sejengkal, koleang, bruk, jatuh. Koreyat, bangun lagi dia. Saya pikir gak bangun, karena jatuhnya kayak gitunya. Kemudian digigit lagi. Si makanannya naik lagi ke dinding. Tadi sejengkal, sarang dua jengkal, jatuh lagi. Bangkit lagi, digigit lagi, naik lagi. Terus jatuh bangun semakin lama semakin tinggi. Diperhatikan oleh Imam Al-Kisai. Sampai entah berapa ratus kali jatuh bangun, akhirnya sampai juga di atap, di lubangnya. Dia berpikir hada hadhin namlah tuthabir, bahwa si semut ini ulat. Tah, ulat itu tadi dikreh tur nyereh. Jadi trial and error, trial and error, coba gagal, coba gagal, coba gagal. Entah berapa ratus kali, setiap kali percobaan dilakukan kesekian kali itu lebih tinggi usaha atau hasil yang dicapai lebih baik daripada sebelumnya. Terus akhirnya dia sampai di atap. Dia dapat pelajaran dari seekor semut tuh. Ini semut amat sangat ulet, tapi berkali-kali dia gagal, mencoba terus dan akhirnya berhasil. Kalau semut berhasil, kenapa saya tidak? Muncul lagi semangatnya. Dia belajar lagi nahu sampai akhirnya menjadi imam di bidang nahu. Menjadi rujukan ulama-ulama nahu setelahnya. Ini yang disebut dengan jihad ketika belajar. Karena di dalam diri banyak obstacle, banyak apa namanya hambatan, banyak halangan, banyak godaan. Ada rasa malas, ada jenuh, ada bentrok kepentingan dengan kepentingan dunia. Aduh, ini saatnya hang out ini gitu kan. Tapi saya belum paham ini. Seperti itu. Banyak halangan hambatan dalam dirinya, akhirnya meninggalkan belajar dan akhirnya sama sekali tidak belajar. Ini orang yang tidak memiliki semangat jihad di awal langkah perjuangan dia. Jadi pertama, tingkatan pertama dari jihad melawan diri sendiri adalah jihad melawan diri sendiri dalam hal mencari ilmu, dalam hal mempelajari asma dan sifat Allah serta syariatnya. Ini menjadi sumber utama kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang luput hal ini dari dirinya, siapa orang yang tidak memahami agama ini, dia akan binasa dunia, binasa akhirat. Kalau gak faham agama, bagaimana mungkin agama bisa diamalkan? Kalau pengamalannya bukan tentang agama, pasti pengamalannya tentang hal yang bertolak belakang dengan agama. Dia tidak peduli halal atau haram ketika mencari rizki. Dia tidak peduli berdosa atau berpahala ketika bermuamalah, gak peduli lagi. Dia gak peduli malaikat mana yang lebih sibuk yang mendampingi dirinya, apakah raqib ataukah atid. Gak peduli bahwa atid ini lebih sibuk daripada raqib. Gak peduli raqib itu nganggur, yang lebih sibuk atid. Tahu, faham maknanya? Masa hentunya. Raqib mencatat apa? Amal baik, dibiarkan nganggur. Karena gak ada amal baik yang kita lakukan, baik ucapan ataupun perbuatan. Yang sibuk malah atid, nyata terus. Setiap ucapan atid yang nyata tuh. Sebab ucapannya kalau gak dusta, ghibah, fitnah, ya, terus nyinyir kepada orang, jebi, jebeo, ngajebian batur gitu ya. Jebeo juga itu penghinaan. Membikin orang apa? Tersinggung. Orang tidak nyaman. Keluar dia dari zona keislaman dalam arti identitas. Karena Nabi SAW menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dia menyakiti dengan lisannya walaupun tidak ngomong, tapi jebeo. Jebeo itu apa? Nyinyir. Jebeo itu apa? Jebleh gitu. Pokoknya ngajebian. Bahasa Indonesia ngajebian naon. Ngajebian, menjebewi. Menjebewi. Ya, ke orang lain. Orang yang melihatnya, sakit hati. Dicatat oleh malaikat. atid di sebelah kiri kita. Jadi kalau atid lebih sibuk menunjukkan kita lebih banyak mengamalkan amal buruk. Kalau rakib yang di sebelah kanan kita nganggur, berarti gak ada kebaikan. Yang lahir dari mulut kita ataupun amal perbuatan kita gak ditulis oleh rakib. Dia gak peduli. Itu orang yang gak faham agama. Sebaliknya orang yang faham agama, ingat agama dipelajari untuk diamalkan. Maka dia berupaya membuat sibuk rakib, membuat nganggur atid, ya. Dan kelak catatan tersebut akan dibagikan, diperlihatkan dalam keadaan terbuka di akhirat nanti. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan wa mata fataha ilmuhu syaqiyat fid darain. Ketika ilmu itu luput dari dirinya, ketika dia tidak memahami ilmu agama ini, maka dia akan binasa di dua negeri, di dunia dan di akhirat. Inilah tingkatan pertama dari jihad melawan diri sendiri. Wasaniyah, tingkatan kedua. Ayujahidaha alal amali bihi ba'da ilmi. Wa illa famujarradul ilmi bila amalin illam yadurraha lam yanfa'ha. Kedua, jihad melawan diri sendiri di dalam mengamalkan ilmu itu setelah difahami. Setelah difahami harus diamalkan. Dan ini tujuan pokok dari belajar ilmu. Tujuan dari belajar ilmu bukan untuk bangga-bangga di hadapan orang yang lebih bodoh dari kita. Bukan. Tujuannya bukan show of force tentang ilmu kita. Bukan. Tujuan utama untuk diaplikasikan, untuk diamalkan, untuk diwujudkan. Nah, ini buahnya, buah dari belajar ilmu. Bukan semata-mata faham, bukan semata-mata teori. Fa'illa, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau tidak diamalkan, famujarradul ilmi bila amalin, maka hanya memahami tapi tidak mengamalkan. Hanya tahu, tapi tidak untuk diamalkan. Kalau tidak memadaratkan, minimal tidak bermanfaat bagi dirinya. Walaupun amat sangat mungkin bermanfaat bagi diri orang lain. Kita kan pernah membahas dalam sebuah tabligh akbar yang belum tuntasnya. Dengan judul apa? Pejuang yang durhaka. Di Padalarang atau di masjid. Satya apa? Padalarang. Di Masjid Al-Irsyad. Kita pernah bahas pejuang yang durhaka. Pejuang Islam, mujahid. Tapi durhaka. Kok bisa? Bisa. Dan banyak. Bukan tidak ada. Bukan sedikit. Banyak. Salah satu di antara kedurhakaan para pejuang adalah tidak ikhlas di dalam berjuangnya, berjihadnya. Mungkin untuk kepentingan dunia. Ada manfaat untuk umat? Ada. Seorang ustaz, seorang da'i, seorang mubalig menyampaikan ilmu. Ilmu yang disampaikannya benar. Quran, sunnah, menurut pemahaman para ahlinya. Yaitu para ulama as-salafus salih. Benar. Tapi niat dia yang salah. Niatnya untuk duniawi. Baik dipuji orang atau dibayar. Atau diberikan fasilitas duniawi. Ada tarif. Sekian kalau mau oke. Okay. Kalau enggak cari ustaz lain. Kan gitu. Itu baru tarif dasar. Belum lagi harus antar jemput dengan mobil ber-AC. Terus nginep di hotel bintang 7. Selama nginep di hotel bintang 7-nya ya buah-buahan dan makanan 9, 10, 11 harus banyak lengkap ya. Nah, gitu. Sekeluarga datang dengan kru lagi. Jebol panitia. Panitia mikir kalau dakwah terus banyak uang, bayaran ustaznya gede kan gitu. Akhirnya kalau enggak ada uang besar enggak jadi dakwah tuh. Oleh karena itulah maka kalau tidak dipenuhi enggak mau. Akhirnya kita mengetahui dia menyampaikan ilmu atau dakwah karena dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia durhaka. Ada manfaat bagi umat? Ada. Islam semakin menyebar? Iya. Banyak kaum muslimin yang tertunjuki memperoleh hidayah karena dakwahnya? Iya. Tapi dia menghancurkan diri sendiri. Dan ini yang dimaksud dengan suatu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki fajir. Fajir itu durhaka. Seorang laki-laki durhaka tapi dia bisa membuat agama ini menjadi kuat. Dulu ketika kita belum mengetahui syarah atau penjelasan para ulama tentang hadis ini, kita memahami sendiri dengan pemahaman salah. Oh, nanti suatu saat para pemabuk, para penjudi, para pezina, tukang-tukang copet bakal membela agama ini, mereka lah orang-orang durhaka, kan gitunya. Bukan itu. Yang dimaksud rajul yang fajir adalah ulama, ustaz, da'i, berdakwah, menyampaikan dakwahnya secara benar. Tapi niatnya untuk dunia. Niatnya untuk dipuji, niatnya untuk memperoleh uang, niatnya untuk difasilitasi, niatnya untuk itu. Dia durhaka. Jangankan dakwah atunya, yang kadar kemuliaannya bukan yang puncak gitu. Yang hebat, sholat rukun Islam kedua. Kalau dakwah gak masuk rukun Islam. Kalau sholat rukun Islam yang paling penting setelah tauhid, setelah dua kalimat syahadat. Tapi kata Allah, sholat yang begitu agung tapi orang yang melakukannya riya, maka dia maksiat. Diancam oleh Allah. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat, diancam. Salah satunya alladzinahum yuraun, orang-orang yang riya di dalam sholat. Riya di dalam sholat maksiat, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sholatnya, tapi karena niat dia di dalam sholat. Jangan salah faham nih. Kalau kita menyatakan awas jangan riya di dalam sholat, lalu orang yang salah faham, oh melarang sholat. Lalu bukan melarang sholat, tapi melarang riya di dalam sholat. Sholatnya wajib. Awas jangan mengada-ngadakan kebinahan di dalam sholat. Gak boleh melakukan begitu. Disalahpahami. Oh melarang sholat. Padahal yang kita lakukan adalah melarang melakukan kebidahan di dalam sholat. Awas jangan melakukan sholat-sholat yang tidak sholawat-sholawat yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Difahami, oh iya mah anti sholawat. Kan gitunya. Itu salah faham apa gagal faham? Salah faham. Kalau gagal faham gak begitu bahaya. Gagal faham itu dia tidak memahami, tidak bisa memahami apapun. baik pemahaman yang benar atau pemahaman yang salah, seperti orang belajar ilmu nahu gitunya, tengerti gitu. Itu gagal faham. Dia enggak memahami apa. Yang salah faham mah ya, dia memahami sesuatu secara salah tapi merasa benar dengan kesalahan. Itu berbahaya. Seperti yang tadi kita menyatakan, awas, jangan melakukan kebidahan di dalam sholat. Sholatlah secara ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti contoh dari Nabi SAW. Maknanya tetap wajib sholat, tapi ikhlas dan mutaba'ah. Disalahfahami oleh orang, oh melarang sholat. Awas, jangan sholawat dengan sholawat yang dibikin-bikin orang. Ini sholawat dari Nabi SAW banyak, silakan lakukan. Difahami apa? Oh, anti sholawatan. Padahal kita nyuruh sholawat. Nih sholawat dari Nabi SAW. Jangan yang itu mah bukan dari Nabi, tapi bikinan orang. Dan di dalamnya mengandung banyak penyimpangan. Ini salah satu contoh. Jadi, orang belajar ilmu, setelah faham, diamalkan, dengan pengamalan yang benar. Kenapa belajar? Ingin termotivasi beramal dan ingin amalan itu benar. Betapa banyaknya orang beramal atas dasar kebodohan. Akibatnya apa? Amalnya salah. Ada enggak orang tahu sholat itu wajib, tapi tata cara sholat dia enggak belajar secara benar. Akhirnya sholat. Tapi sholatnya selain salah, yang benernya pun tidak berkualitas. Sebagai contoh, umpamanya banyak gerakan yang salah. Ketika ruku beberapa gerakan yang salah karena kebodohan apa? Banyak. Pertama, tulang punggungnya tidak rata, bengkok seperti kucing ketemu musuh. Pernah lihat kucing ketemu musuh, mau melengkung gitu tah. Ya, mungkin itu pasang jurus. Jurus kucing melengkung. Harus rata. Karena Nabi SAW menyatakan, la tujzi'us shalah liman lam yuqim rajulun sulbahu fir ruqi wassujud. Tidak ada sholat atau tidak sempurna sholat seorang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Sampai hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raqa'a law subba 'ala dhahril ma lan faddat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau ruku, seandainya dituangkan segelas air di atas punggungnya, pasti air itu akan tergenang. Kalau air tergenang menunjukkan apa? Rata. Orang tidak memperhatikan tulang punggung ketika ruku dan sujudnya, asal nonggeng we. Kan gitu ya. Tulang punggungnya melengkung, kadang-kadang ruku tehnya asal dongkok meesan. Meesan itu apa? A bit. Meesan itu sedikit. Asal dongkok sedikit, udah. Bangkit lagi. Itu tuh. Keliru besar, ya. Kedua, banyak contoh salah dalam ruku. Umpamanya kepala, ada yang mengadah, ada yang tungkul teuing gitu ya. Ada yang tidak peduli, nu penting manonggeng. Padahal kepala juga rata. Lam yusawi bra'sahu wa lam yuqni wa kana baina dzalika qawama. Ketika ruku beliau tidak tertunduk, tidak tengadah, tapi di tengah-tengah antara itu. Kemudian si apa ini namanya, telapak tangan diletakkan di mana? Orang enggak peduli. Ada yang di atas lutut jadi mendekati paha, ada yang di bawah lutut, ada yang pas di batok lututnya. Yang benar di mana? Di atas batok lututnya. Wa farraja baina asabi. Beliau merenggangkan jari-jari tangannya, tidak digenggam. Banyak orang menggenggam empatnya rapat. Satu jempol terpisah, disimpan di atas lutut. Ada yang begitu? Banyak. atau nggak sadar kalau saya selama ini gimana ya, datang kepikiran teh ya, gitunya. Saya selama ini gimana itu teh, tidak terpikir memang, karena nggak tahu. Ini juga setiap gerakan ada rincian secara detail tentang posisi setiap seluruh anggota badan. Bagaimana jari, apakah renggang ataukah rapat, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, itu beda-beda. Orang kan tidak peduli ya. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan beda. Apalagi dirubah, ditambah, dikurang, ya. Terus beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amal ibadah dalam Islam tapi tidak mencontoh aku dalam melakukan ibadah itu tertolak. Dan menunjukkan nih, tidak mutaba'ah kepada Nabi SAW ketika sholat atau ibadah lain, itu maksiat. Karena pertama ditolak, yang kedua terancam azab. Al-Quran dan hadis yang menjelaskan terancam azab. Sama dengan riya. Kalau tidak ikhlas, orang riya, selain ditolak, diazab. Capek gawe, teka pakai barijeng, diteke. Mutaba'ah juga begitu. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Itu surah An-Nur ayat, cari sendiri. Kalau 63, 64, akhir, hampir akhir. Allah menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا عَنْ أَمْرِ. Tidaklah orang-orang yang menyimpang dari contoh Nabi dalam beribadah. Tidaklah takut. أَنْتُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Bahwa mereka akan ditimpa fitnah. أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Atau ditimpa azab yang sangat pedih. Allah menyediakan azab. Nabi SAW pun menyatakan, إِيَّكُمْ وَمُحْدَثَاتِ umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini ayat, ini hadis klop ya, klop. Dan itu oleh Nabi SAW dikatakan di awal setiap khutbah, sebelum atau ketika kebid'ahan itu tidak ada. Ada enggak kebid'ahan di zaman Nabi SAW? Tidak ada, belum ada. Tapi Nabi sudah mewanti-wanti di awal setiap khutbah setelah membaca Ali Imran 103 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus disambung ke An-Nisa ayat pertama, disambung ke Al-Ahzab gitu ya. Nah, teruslah itu, amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu dibaca oleh Nabi di setiap awal khutbahnya. Makanya para ulama, para duat, para ustadz, para asatid, para mubalig yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah selalu di awal ceramah, di awal khutbahnya menyampaikan ini. Karena begitulah Nabi SAW memulai khutbahnya. Tapi orang-orang yang kesinir tuh, para wahabimah tuh, belum apa-apa sudah ngancam bid'ah di awal. Nabi mencontohkan begitu. Kalau ngerasa kenapa ngeyel? Kalau ngerasa kenapa ngeyel? Kalau ngerasa rubah. Oleh Nabi SAW itu diperingatkan sebelum kebid'ahan itu ada. Setelah ada apalagi tuh, harus lebih intensif lagi ya. Jadi jihad yang kedua, jihad melawan diri sendiri dalam hal mengamalkan. Kenapa harus ada jihad ketika beramal ilmu? Karena berat beramal, mengamalkan ilmu untuk diri sendiri, berat ataukah susah? Kalau susah enggak, gampang, cuma berat. Berat. Ada haroreamnya, ada malasnya, ada bentrok kepentingan dengan kepentingan duniawinya. Terlebih kalau amalan itu, ilmu tersebut yang harus diamalkan itu beresiko mengundang komentar orang, nah ini yang paling males nih, nyinyir orang-orang. Contohnya apa? Kalau wanita menutup aurat, orang yang tidak suka, oh nyinyir, itu ada ninja, gitu kan? Oh itu ada bebegik sawah. Dan seterusnya, kadang-kadang ninja itu diplesetkan N-nya diganti dengan T. Dan seterusnya. Jadi, pelecehan. Bukan melecehkan orangnya. Tapi melecehkan syariat yang diamalkan oleh orang itu. Kalau orang itu tidak mengamalkan syariat itu, gak akan dilecehkan. Jadi, karena beresiko menutup aurat, beresiko gadis-gadis ABG menutup aurat pakai jilbab disebut kayak mak-mak aho. Itu kan akhirnya dibuka. Laki-laki coba ya. Salah satu sunnah syar'iyah yang diharuskan dilakukan oleh laki-laki umpamanya tidak isbal. Umpamanya harus membiarkan jenggot apa adanya. Berisiko apa tidak? Berisiko. Kalau resikonya umpamanya ya hanya disebut, aduh kambing saya lepas, mungkin nggak seberapa ya. Disebut, oh itu apa namanya kebanjiran di mana tuh? Atau kekurangan bahan tuh kayaknya ngatung kayak begitu kan gitu ya? Itu mungkin tidak terlalu besar resikonya, hanya menyangkut mental. Yang lebih besar resikonya kalau dia karyawan. Di negeri atau swasta ada aturan, wajib ini dicukur jenggot. Karena apa? Karena membahayakan keselamatan karyawan. Loh, non hubungan anaknya. Ya siapa tahu kalau lagi ngegiling mesin gitu, kegilas. Gak pernah ada kejadian, dicari-cari pokoknya. Ya. Isbal coba, ya. Ngatung, dipermasalahkan. Apa? Sebab kelihatannya gak rapi. Rapi tidaknya sangat apa? Sangat relatif. Bisa tidak apa namanya isbal sampai nyapuan jalan tapi tidak rapi, dan tidak isbal tapi rapi bisa. Gak ada hubungan dengan rapi tidak. Pokoknya karena tidak mau lingkungannya terwarnai oleh warna-warna yang islami, yang nyunnah. Itu intinya. Oleh karena itulah maka ada ancaman. Isbal atau keluar. Klimis atau keluar. Ada yang begitu? Ada seperti itu. Terus terang ustaz-ustaz paling liur kalau ada pengaduan masalah ini. Karena yang ngadu tahu hukumnya, tahu harus bagaimana. Ustaz gimana ya, saya di perusahaan ini oleh bos saya suruh dicukur, ini suruh dipanjangin, gimana? Itu bukan pertanyaan itu. Karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memojokkan ustaz ke posisi yang sulit. Dia berharap semoga ustaz itu menjawab, ya gak apa-apalah untuk antumah. Nah gitu kan. Si ustaz teh jadi luluh hatinya. Kalau enggak ustaz, saya dipecat. Istri saya 3. Anak saya 16 ya. Pembantu juga 3. Kalau saya keluar gimana ustaz? Ustaz kan kasihan luluh. Ya kalau kondisinya begitu bolehlah isbal saja, klimis kan, itu mungkin yang diharapkan darurat. Kalau enggak bakal mati, apakah begitu ya? Apakah itu yang diinginkan? Jawaban dari ustaz yang dia tanya, Kalau Ustaz ini menyatakan antum harus istiqomah, yakin atas janji Allah, pegang teguh ini sunnah, sampai mati Allah akan kasih jalan keluar. Dia enggak puas dengan itu, risikonya keluar dia, cari Ustaz lain. Mengeluh hal yang sama, semoga jawabannya beda gitu. Ditanya sama juga juga cari. Jadi mencari second opinion, bukan second lagi. Ya. Tapi mungkin apa? Fourth opinion. Atau lebih dari itu ya. Pas ada ustadz yang agak-agak luluh, ya kasus ini memang susah ya. Gimana lagi atulah. Gitu. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita ya. Silakan. Nah, ini ustadz saya nih. Di mana ustaz, jadwal ustaz setiap hari saya datang terus. Karena banyak dispensasi dari ustaz. Kalau ustaz yang lain mah enggak ada dispensasi. Mungkin itu yang dia cari, ya. Dan saya mendengar banyak keluhan dari ustaz lain tentang hal seperti. Kita harus jawab gimana ustaz kata? Jawablah seadanya. Tapi dia kelihatan stres. Ya gimana lagi? Ya, ridho Allah harus lebih dahulukan dari ridho manusia. Jadi banyak obstacle, banyak hambatan, banyak halangan, banyak godaan untuk beramal. Kalau nggak ada jihad, nggak akan beramal. Ya, inilah tingkatan jihad kedua dari jihad melawan diri sendiri. Ketiga. Ini nih, ini lebih berat. Asalithah ayu jahidaha ala da'wati ilaih wa ta'limihi ma la ya'lamu wa illa kana minal ladhina yaktumuna ma anzalallah minal huda wal bayinat wala yanfa'uhu ilmuhu wala yunjihi min adzabillah. Ketiga, berjihad melawan diri sendiri dalam hal mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada yang belum tahu. Jihad dalam hal berdakwah, jihad melawan diri sendiri. Karena apa? Karena ini lebih berat daripada yang kedua tadi. Karena sudah bersinggungan dengan kepentingan banyak orang. Karena sudah berbenturan dengan pihak lain. Selain lebih menguras seluruh potensi kita. Menguras tenaga, pikiran, perasaan, uang, termasuk waktu. Berdakwah itu tidak duduk di rumah orang berdatangan, tidak. Yang paling ideal memang begitu, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harusnya didatangi, bukan datang. Bukan ustadz yang harus datang ke tempat murid, tapi murid yang harus datang ke tempat ustaz. Idealnya seperti zaman baheula, zaman dahulu kala, si ustaz atau guru duduk di suatu masjid, dekat dia murid-murid berdatangan. Itu perkataan Imam Malik ketika dia diundang oleh khalifah untuk datang ke istananya, menyampaikan tausiah, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Ustaz diundang oleh raja, penguasa. Apa kata beliau? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Hargai itu ilmu. Bukan menghargai orangnya, tapi ilmunya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Yang berkorban itu harus orang yang belajar, bukan ilmu yang dibawa kepada orang yang belajar. Idealnya begitu. Duduklah di suatu tempat orang-orang berdatangan. Nah, tapi sesuai dengan perkembangan kondisi, maka, dan memang harus demikian. Sekarang ini orang yang berilmu yang mendatangi murid-muridnya demi kemaslahatan, ya. Makanya banyak para ustaz diundang ke kota lain, ke pulau lain, bahkan ke negeri lain. Para masyayikh dari Timur Tengah suka ada yang datang ke Indonesia. Iya, para ustaz enggak memungkinkan datang ke tempat mereka di sana, gitu ya. Tapi ustaz-ustaz itu duduk atau ngumpul di satu tempat di Indonesia, mereka datang. Itu lebih efektif, lebih efisien daripada murid-murid yang datang enggak semua mampu ke sana. Karena perkembangan keadaan, situasi, kondisi, maka orang berilmu mendatangi orang-orang yang berilmu. Terkuraslah apa waktunya. Waktu dengan keluarganya dia korbankan. Waktu istirahatnya dia korbankan. Tenaganya juga, perjalanan jauh. Terus ketika ngajarnya menguras energi tenaga. Tidak hanya itu pikiran, perasaan juga hanyut di dalam dakwahnya. Jadi terkuras semuanya. Lebih berat daripada beramal. Itu resiko internal. Yang datang dari, yang apa dirasakan dari diri sendiri. Ada resiko eksternal. Ketika menyampaikan sesuatu yang Allah haramkan, Allah larang. Sesantun apapun itu disampaikan, ada orang yang terkena penjelasannya lalu tersinggung. Ketika orang, si ustadz menyatakan, jauhi mabuk-mabukan. Karena bahayanya di dunia begini, di akhirat begini, dan seterusnya. Ada orang yang suka mabuk mendengar ini. Umumnya reaksinya gimana? Terima kasih ustaz, saya sudah diingatkan gitu. Apakah begitu? Enggak, rata-rata usil amat ini ustaz nyindir saya. Padahal kenal lagi hentinya. Ustaz ini nyindir saya nih. Usil banget. Uang-uang saya, mulut-mulut saya, botol-botol saya, perut-perut saya mabuk di rumah sendiri. Ngapain usil? Akhirnya tidak suka. Begitu juga kemaksiatan lainnya. Di kalangan ikhwan akhwat, terutama akhwat. Umumnya kan mereka para gosipernya. Para gosiper itu tukang gosip gibahar. Atau para rumpir. Tukang rumpi. Nah. Lalu dibahas tentang haramnya ghibah, haramnya namimah, haramnya menjatuhkan kehormatan nama baik orang, mengungkit kesalahan orang. Kebanyakan akhwat ketawa. Saya memang tersindir. Eta mah saya pisan tuh. Ada yang memang tidak benci kepada ustadznya, iya tersindir. Doakan ustadznya semoga saya dapat hidayah untuk berhenti dari hobi saya ini, kan gitu. Ada juga yang ngaji di ustadz ini nyindir saya terus, akhirnya pindah ke yang lain. Yang tidak ada sindiran terhadap para gosiper. Jadi kalau ustadz menyebut sebuah kesalahan sebagai warning, peringatan untuk tidak dilakukan, itu tidak dimaksudkan untuk menyindir siapapun. Ada yang sampai menyatakan, wah aib saya dibuka secara terbuka. Ya, dibuka secara terbuka. Diberitahu ke orang-orang, saya jadi malu. Padahal bukan untuk nyindir dia. Ini mah berbicara tentang hukum melakukan perbuatan yang terlarang itu ya. Lalu berakibat membenci orangnya. Ikhwan, kalau terlibat dalam dakwah, ikhlas. Jangan mencari dunia di dalam dakwah. Jangan mencari uang ketika menjadi kepanitiaan dalam dakwah. Itu menyindir orang atau tidak? Enggak, ini menyampaikan hukum. Ketika kita menyatakan harus ikhlas dalam semua hal, termasuk menjadi panitia dakwah. Tapi ada panitia dakwah yang memang begitu, ini Ustaz ini nyindir saya nih. Ah, pasti Ustaz ini takut tersaingi oleh Ustaz yang kita undang dari luar. Kadinya tah lompat natanya. Kan begitu tuh. Jadi tidak dimaksudkan untuk menyindir pribadi siapapun. Mungkin sang ustadz lebih banyak tersindir oleh ceramahnya sendiri. Mungkin. Apakah dia harus membenci di kamu nyindir saya? Apakah begitu? Enggak, ya. Kalau umpamai setiap orang yang tersindir dengan ceramahnya kemudian komplain kepada sang ustadz lalu ustadz kapok, bisa-bisa tidak ada lagi materi yang harus disampaikan. Gak boleh menyinggung-nyinggung masalah haramnya ghibah, gak boleh. Di sini hobinya semua begitu, Ustaz. Gak boleh menyinggung masalah-masalah mengumbar aurat. Di sini itu akhwat begitu. Tertutup itu kalau ngaji, kalau luar mah udah. Gak boleh nyinggung-nyinggung urusan riba. Semuanya di sini punya riba tuh, Ustaz. Terus apa tuh? Gak boleh umpamanya nyinggung-nyinggung bahwa kalau sholat itu harus berjamaah di masjid di awal waktu tuh. Sebab di sini semuanya enggak begitu. Berarti nyindir semua jamaah. Ya udah jangan dakwah kalau begitu. Ya. Kalau setiap orang yang tersindir dengan ceramah ustaz menyampaikan komplain atau membenci atau umpamanya ngabaeudan ka sang ustaz, maka bisa-bisa tidak ada yang boleh disampaikan oleh seorang dai dalam ceramahnya, ya. Walhasil banyak risiko dari dakwah, ya. Risikonya dibenci, risikonya dijauhi, risikonya dipersekusi. Kalau umpamanya sang ustadz itu peminatnya banyak sampai ribuan, sampai Masjid Agung pun tidak muat, ya. Maka orang-orang yang tidak suka dengan apa yang disampaikan itu bisa menggalang massa, menyampaikan bantahan ilmiah tidak mampu, tidak punya amunisi untuk itu, ya, otaknya tidak mampu, akhirnya galang massa. Ayo kita bubarkan. Ada yang begitu? Banyak. Maka ketika orang melawan dakwah dengan kekuatan, dengan power, dengan massa, itu menunjukkan lemahnya kemampuan ilmiah mereka untuk memberikan bantahan secara ilmiah. Ini gak nyampe main ini. Kalau otak sudah gak mampu, kita masih punya apa? Otot. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Dan tetap berjihad melawan diri sendiri ketika melakukan dakwah dengan cara hilangkan rasa takut, rasa khawatir. Risiko yang kita tanggung sekarang ini enggak ada apa-apa yang dibanding apa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat zaman dahulu. Nabi sampai dilempari oleh kotoran, oleh potongan-potongan besi, kayu, batu sampai berlumuran darah, disebut orang gila, disebut dukun, disebut tukang syair, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab. Segala sebutan yang buruk sudah dilontarkan orang. Tindakan makar sampai mau membunuh bukan hanya sekedar rencana, usaha ikhtiar sudah, tapi tidak pernah berhasil. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Ingat ketika mereka membuat makar untuk menyergapmu, membunuhmu atau mengusirmu. Nabi SAW dan para sahabat mengalami penyergapan, mengalami usaha pembunuhan dan mengalami usaha pengusiran. Terusir enggak Nabi dengan para sahabat dari Mekah? Ya, pindah hijrah ke Madinah. Di sanalah beliau dimudahkan oleh Allah menggalang kekuatan. Akhirnya kita tahu sejarah membuktikan kebenaran akan selalu mengalahkan kebatilan. Ya. Jadi sabar ketika berdakwah, karena risikonya jauh lebih besar, ya. Kalau tidak sabar dalam berdakwah lalu berhenti dakwah hanya karena tidak mau menanggung risiko, wa illa kata Imam Al-Qayyim, kana minal ladina yaktumuna ma anzalallah minal huda wal bayyinat, maka dia termasuk orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan kepadanya berupa al-huda dan bayyinat. La yanfa'u ilmu-ilmunya tidak manfaat, wala yunjihi min adzabillah, dan tidak menyelamatkan dia dari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman inda hajatin nas ilaih uljima yaumal qiyamati bilijami min nar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu ketika orang butuh kepada ilmu itu? Mungkin dia menyembunyikan ilmu karena takut risiko, takut dipersekusi, takut dibenci, takut ditentang, takut ini, takut itu. Lalu dia sembunyikan, maka dia pada hari kiamat akan dikekang oleh Allah dengan kekang dari api neraka. Inilah jihad yang ketiga. Tingkatan jihad yang ketiga dalam melawan diri sendiri adalah jihad melawan diri sendiri ketika berdakwah, ketika menyampaikan ilmu. Itu yang ketiga. Keempat, ini poin terakhir dari jihad melawan diri sendiri. Ar-rabi'ah yang keempat, ayyu jahidaha ala sabri ala masyaqid da'wati ila Allah azza wa jalla wa adal khalqi wa yatahammalu dhalika kullahu lillah. Keempat, berjihad melawan diri sendiri ketika bersabar di atas penderitaan dakwah. Tadi sudah dijelaskan dakwah itu berisiko karena sudah berbenturan dengan kepentingan pihak lain. Ada orang-orang yang tersinggung. Yang paling parah kalau yang tersinggung ini punya power, punya kekuasaan, punya massa yang banyak, punya uang yang gede yang banyak. Uangnya bisa dia gunakan untuk menentang dakwah, massanya, kekuasaannya, dan seterusnya, ya. Maka banyak risiko. Wajib apa? Sabar. Untuk bisa sabar dibutuhkan jihad melawan seluruh bisikan-bisikan dari dalam jiwa kita untuk daripada begini-begini malah lebih baik udah berhenti atau dakwah lah, cari aktivitas lain, kan gitu tuh. Kalau nggak sabar bisa berhenti. Maka wajib sabar. Dan untuk sabar dibutuhkan jihad. Jihad agar tetap bisa istiqamah di atas dakwah, bersabar menghadapi seluruh penderitaan yang dia pikul akibat dari berdakwah, gangguan orang, ya, intimidasi dari orang, teror dari orang, dan memikul seluruhnya itu karena Allah Azza wa Jalla. Ini tingkatan jihad yang terakhir ketika jihad melawan diri sendiri. Dan inilah empat tingkatan jihad dalam melawan diri sendiri. Kalau keempat ini sudah lulus terlalui. Nah, berkata Imam Ibnu Qayyim, faida istakmala hadhil maratibul arba sara minar rabbaniyin. Fa inna as-salafa mujmi'una ala annal 'alima la yastahiqu ay yusamma rabbaniyan hatta ya'rifal haqqo wa ya'mala bih wa yu'allimahu faman 'alima wa 'amila wa 'allama fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Apabila sudah sempurna terpenuhi keempat tingkatan jihad ini di dalam dirinya, maka jadilah dia seorang rabbani. Jadi rabbani itu orang yang berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar di atas semuanya itu. Siapa yang sudah melewati keempat tahapan jihad melawan diri sendiri itu, dialah disebut dengan Rabbani. Karena ulama salaf telah ijma, sepakat, bahwa seorang alim, seorang yang berilmu, dia tidak bisa disebut sebagai seorang Rabbani sebelum dia mengetahui kebenaran, mengamalkannya, mengajarkannya, dan sabar di atas semuanya. Maka siapa orang yang berilmu, lalu beramal dengan ilmunya, lalu mengajarkan ilmunya, lalu bersabar di atas semua itu, maka dia akan dipanggil, disebut dengan seagung-agung penyebutan di malakutis samawat, di kerajaan langit. Dia akan beken di langit. Dia akan populer, masyur, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria di langit. Para malaikat akan membicarakannya dalam konteks memuji dan menyanjungnya. Karena memang Allah sudah banyak menyebut orang-orang itu sebelum orang itu menjadi seorang alim, ketika mereka masih dalam proses atau taraf belajar. Kita sudah jelaskan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta tanamlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah juga para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di sarang-sarang mereka, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia, kepada para Rabbaniin. Namanya disebut solawat Allah kepada dia, maknanya kan kita sudah sering jelaskan, Allah memuji orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Namanya disebut oleh Allah. Para malaikat pun membicarakannya, menyampaikan kepada malaikat yang ada di bawahnya, yang ada di bawahnya, di setiap lapisan langit. Maka kerajaan langit membicarakannya. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, Yusa, dia mengatakan, fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat, maka dia akan dipanggil dengan panggilan yang agung, dibicarakan di kerajaan langit. Penghuni dari kerajaan langit adalah para malaikat itu, ya. Jadi untuk menjadi seorang Rabbani, empat tingkatan tadi harus terlalui. Jihad melawan diri sendiri ketika belajar, uleklah dalam belajar. Coba tanya tuh orang tua yang menyekolahkan, mengirim anaknya pesantren di luar kota, ditinggalkan. Sedih apa tidak? Sedih. Nangis apa tidak? Nangis. Siapa yang nangis? Dua-duanya, anaknya nangis, orang tuanya nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya yang mewek, yang nangis, ya, menderita mereka, ya. Kalau nggak ada jihad, sudah berhenti itu. Ah, nggak perlu disekolahkan ke pesantren lah, anak sudah di sekolah terdekat aja. Akhirnya agamanya tidak terdidik, baung weta. Jadi we, orang tuanya liur menghadapi kebandelannya, kenakalannya, kebaungannya, kan gitu ya. Tetap menderita, kesel hati, TBC itu bisa-bisa. Tapi penderitaan ketika anak di pesantren kan bukan karena nakal baungnya, tapi karena sedih berpisah. Butuh jihad tuh, ya. Mana yang ingin dipilih? Anak bersama-sama dengan kita dari mulai kecil sampai ABG sampai dewasa, tapi kita kesal karena tidak terdidik. Uring-uringan, ya. Tapi kita sehari-hari lihat dia terus. Atau anak di pesantren kan. Tidak nakal, tidak kesal, tidak liar. Tapi kita kangen, sedih gitu ya. Tapi anaknya kelak menjadi baik. Mending yang kedua atuh. Dua-duanya ada risiko, dua-duanya ada pengorbanan, dua-duanya ada unsur masyakoh atau penderitaan. Mending yang kedua, pesantren kan sebulan sekali kita tengok, seneng gembira, berpisah lagi, kemudian apa lagi? Sedih lagi, tenang. Lama-lama terbiasa, lama-lama anak berjiwa mandiri. Ludengan, kata orang Sunda mah, teneng ludeng tayaka keeng. Itu susah diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tulis, teneng ludeng tayaka keeng ya. Mandiri anaknya, tidak manja, tangguh dia. Ketika harus terjun ke masyarakat, di masyarakat banyak godaan, gangguan, dia sudah tegar. Saya sudah terbiasa menghadapi kasus ini ketika saya mesantren. Tahunan tuh, ya. Mulai umpamanya SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus khidmah, khidmah setahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Itu 8 tahun selama mesantren sampai SLA saja itu sudah pengalamannya banyak, mentalnya tambah tangguh gitu ya. Menghadapi apapun sudah pernah teralami ketika dia mesantren. Ketika ada benturan dengan anggota masyarakat, dia pernah berbenturan dengan kawannya ketika mesantren tanpa dukungan orang tua. Dia harus fight sendiri, survive sendiri gitu ya. Harus menangani sendiri, sakit gitu, meriang, panas dingin, gak ada yang ngurus. Dia harus tabah dengan hal itu, biarkan. Itu bagus bagi anak. Bagi mentalnya, bagi fisiknya, bagi pikirannya, bagi perasaan. Itu bagus loh. Tempaan yang memang harus teralami oleh seorang anak untuk menjadi orang besar di hari-hari yang akan datang. Ya, ingat, mental orang tua jangan kalah dengan tangisan anak ketika mulai menyekolahkan, mesantrenkan anak di luar kota. Ya, nangis boleh? Boleh, nangis saja sok. Gitu ya. Tapi jangan tampakkan di hadapan anak. Nanti nangisnya setelah berpisah dengan anak. Baru di jalan silakan tumpahkan air mata. Itu era mah kubatur. di kereta nangis terus gitu ya. Seperti itu. Jadikan anak kita menjadi anak Rabbani. Berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Ya, inilah 4 tingkatan jihad melawan diri sendiri. Nanti di masa yang akan datang kita akan bahas tingkatan jihad melawan setan. Ada beberapa tingkatan juga ya. Cukup sekarang sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertama, Ustaz, bagaimana jika keluarga tidak suka dengan wanita bercadar atau yang nyunnah? Mereka beranggapan bahwa ekstrim dan teroris. Ana tidak suka lepas pasang cadar di depan keluarga ana. Ana dan suami sangat tidak suka dengan keadaan ini. Apakah anak tetap lepas pasang di depan keluarga atau tetap saja nekat bercadar? Mohon nasihat. Iya, barakallahu fiik. Risiko seperti ini banyak teralami oleh akhwat yang bercadar di awal atau di pertama kali dia bercadar. Kalau sekarang agak mending, sudah lebih memasyarakat. Nyaris tiada tempat di Bandung umpamanya yang tidak menemukan akhwat bercadar. Selalu ada di mall kita bertemu dengan akhwat bercadar. Di jalan sering ya. Kadang-kadang nyupir mobil bagus, wah bercadar, seneng liatnya kan, orang-orang jadi hormat. Bukan karena cadarnya, karena mobilnya. Nah, karena angkot mah tidak dihormati gitu ya. Nah, kalau dulu awal-awal munculnya cadar, jarang, 1-2, dan belum ada di setiap kota, resikonya jauh lebih besar lagi. Jangankan oleh orang, orang lain maksud, oleh keluarganya sendiri itu ditekan, diintimidasi, ya. Sampai ada kisah lucu. Seorang ahwat dahulu tahun 80-an bercadar di kampusnya. Orang tuanya belum tahu. Ketika dia saatnya pulang karena habis subsidi. Dalam zaman dahulu gak ada transferan tuh ya. Jadi kalau sudah habis bekal ya pulang. Minta lagi uang, berangkat lagi gitu. Dia sudah bercadar. Habis bekal gak berani pulang. Tidak mau menghadapi orang tuanya dalam keadaan seperti itu. Tapi apa boleh buat daripada kelaparan? Pulang. Pakai cadar. Orang tuanya belum tahu. Ketika berjalan menuju rumah, orang-orang sudah geger. Pas sampai di rumahnya, orang tuanya beri di hadapannya. Tidak tahu bahwa itu anaknya. Lalu dia teriak, ada orang aneh, ada orang aneh. Gitu ya. Gitu. Tidak tahu bahwa itu anak. Setelah nyamperin ternyata itu belok masuk ke halaman rumah. Hei, mau kemana kamu? Dia bilang, ini saya Pak. Oh, kayak gitu ya. Disangkanya bukan anaknya. Mungkin ada yang mengalami, mungkin. Apa yang dilakukan? Sabar, istiqamah. Terus untuk mengatasi semua itu, pertama itu resiko. Kedua, minimalisir resiko itu dengan kemuliaan akhlak. Dengan menunjukkan cadar ini tidak menjadi penghalang bagi apapun. Jadi ketika di rumah dia harus lebih santun ke orang tuanya. Sebelum subuh dia bangun tahajud, sebelum adzan subuh dia sudah beres, sudah ngepel, sudah apa namanya cuci piring, semuanya sudah selesai. Pas orang tuanya bangun, tidak ada pekerjaan lagi yang harus dilakukan oleh ibunya, oleh ayahnya. Dalam keadaan bercadar begitu, dia memikul ember ke depan ngepel di teras. Para orang tua khawatir. Ini cadar menjadi penghambat. Gak mau nyapu di halaman. Gak mau ngepel di teras. Gak mau bekerja karena ribet. Kalau di kampung, anak-anak gadis disuruh orang tuanya nganter apa? Nganter makanan ke sawah. Orang tuanya, ayahnya lagi nyangkul. Kebayang kalau pakai cadar gak mau. Tunjukkan, mak mana gitu. Saya antar makanan ke abah. Pakai cadar ke sawah, bebelakukan itu. Tidak menjadi penghambat. Maknya lagi masak, aduh tidak ada terasi yang ini. Mana saya beli ke warung. Maknya bercadar beli terasi. Enggak masalah. Enggak ada hubungan antara terasi dengan cadar. Ke warung dia ya, ke warung dia. Jadi tunjukkan bahwa itu tidak jadi hambatan. Perubahannya bagus terhadap segala hal. Akhirnya orang tua juga reus, tahu reus, bangga. Orang tua tidak berani lagi, tambah sayang. Lama-lama mendukung. Lama-lama kalau ada orang menghinanya dia marah. Awalnya ketika ada orang yang menghina dia, ikut. Makanya kamu jangan begitu kan gitu. Lama-lama ada orang menghina, iya bapak na iya, nah, kan gitu, seperti itu, ya. Cobalah istiqamah dan cobalah imbangi dengan kemuliaan akhlak. Tunjukkan cadar itu tidak menjadi penghalang bagi apapun, tidak menjadi penghalang bagi silaturahmi, ya, dengan saudara-saudara. Jangan sampai pas ada saudara kumpul kita nyempol di kamar. dipanggil, enggak ah saya mah di sini. Enggak apa-apa tampil, itu kan anak saudara sendiri, apa kakak adik sendiri. Kalau umpamanya ada yang bukan mahram, tampillah dengan bercadar, ada suaminya, ada ayahnya, ada kakak adiknya, enggak masalah ikut ngobrol. Asal tertutup. Seperti itu ya. Insyaallah lama-lama mereka akan faham dan akan mengerti betapa istiqamahnya kita. Kita ini tidak bisa lagi diintimidasi, dilarang, dipojokkan, enggak. Sekali lagi, imbangi dengan kemuliaan akhlak. Suatu ketika, ini soal cerita nih. Suatu ketika ada situasi saat sedang ngobrol dengan seorang, kadang-kadang terselip kita menjawab dengan ilmu syar'i, tapi tanggapan orang yang sedang mengobrol dengan kita mengatakan kamu sok suci. Terus terang setelah peristiwa tersebut ana jadi malas untuk membahas masalah yang lain. Apakah yang seharusnya ana lakukan? Syukran. Barakallahu fiik. Ini salah satu di antara resiko dakwah. Ingat, penentangan terhadap dakwah beragam. Salah satunya mengatakan sok suci. Kalau kita sama jahatnya, kita akan sebaliknya, kamu sok kotor. Jangan hiraukan omongan sok suci, sok alim, sok soleh, sok surga, merasa sudah berada di tangan, tidak. Kita jelaskan bahwa tugas kita hanya menyampaikan. Nabi SAW tidak disebut sok suci, tapi disebut tukang sihir, disebut pendusta, disebut dukun, disebut juga tukang syair, disebut dengan berbagai macam sebutan yang lebih keji daripada ucapan sok suci. Tegar, tetaplah sampaikan. Jangan berhenti hanya karena kita dilecehkan dengan satu dua kalimat yang terkesan menghina atau mencela. Enggak perlu. Tetap saja kita sampaikan kebenaran. Jangan merasa sakit hati dengan disebut sok suci atau ditentang, dicela dengan celaan apapun. Teruslah berjalan ya. Itu salah satu hambatan agar kita terhenti di dalam dakwah kita. Jangan berhenti karena hal itu, teruslah maju dan tetap perbaiki cara, perbaiki kalimat, perbaiki juga attitude kita, karakter kita lebih baik daripada sebelumnya. Terakhir ya. Bismillah, Ustaz, saya seorang janda, memiliki anak autis. Apakah berdosa jika berdoa mohon usia anaknya lebih singkat dari usia saya? Karena saya khawatir jika saya meninggal terlebih dahulu, anak saya tidak ada lagi yang ngurus dan menjadi beban keluarga. Enggak boleh, kita tidak tahu mana yang lebih baik. Mungkin saja apabila kita meninggal lebih dahulu, ada orang lain yang men take over, dia yang lebih baik daripada kita. Mungkin saja ya. Nah, kalau ingin doa tersebut dikabulkan oleh Allah, mintakan doa terbaik bagi anak kita yang autis tersebut ya. Kita tidak tahu siapa yang lebih dahulu meninggal dan kita tidak tahu mana yang lebih baik. Dia yang meninggal lebih dahulu ataukah kita yang meninggal lebih dahulu ya. Usia anak saya 21 tahun laki-laki. Ini yang autis tadi ya mungkin. Apa bisa menjadi mahram saya jika saya ingin umroh karena anak saya autis? Apa tetap berlaku hukum mahram untuk saya? Baik, barakallahu fiik. Syarat seseorang boleh menjadi mahram adalah salah satunya dia mukallaf. Mukallaf itu sudah terkena kewajiban. Adapun yang tidak mukallaf, baik karena dia masih anak kecil belum balig, tidak bisa dijadikan mahram untuk safar dengan anak kecil tadi, ya. Atau tidak mukallafnya karena dia itu akalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, baik gila termasuk yang autis tadi. Yang autis itu mukallaf apa tidak? Tidak mukallaf. Diajari pun enggak akan masuk dia, ya. Maka karena dia tidak mukallaf, tidak bisa dijadikan sebagai mahram pendamping ketika safar. Carilah yang lain, ya, yang bisa menjadikan pendamping ketika safar. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab, tapi seluruh kertas pertanyaan sudah saya sentuh. Cuma tidak dibaca karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.